cinta cinta cinta cinta lagi lagi lagi cinta cinta cinta cinta lagi cinta cinta cinta cinta gila gila gila gila cinta cinta gila gila cinta cinta, gila gila gila cinta, cinta gila gila cinta.